Bobon, malam ini kita seru-seruan bareng di sini, yuk. Mas Fendi. Iya, Fira. Lebih kenceng lagi kok, Pak. Sampai akhir masa kau ku nanti. Hanya kau yang aku sayangi. Sumpah mati bukan maksud di hati. Untuk meninggalkan dirimu, oh kasih. Ku melangkah pergi karena janji. Usah kasih engkau. Cintaku suci hanya satu untuk dirimu. Ku percaya padamu, kasihku akan menunggu. Nyanyi bareng yo. Wes. Terima kasih Mas Tendi. Govan, terima kasih banyak. Vira, terima kasih. Terima kasih Govan. Oke. Satu kali harap tepati janji tak jalan kowe ra ngapusi luka ku ini alur kowe rezeki tak buteke kowe aja beda hati tapi kenceng lagi wajah pene suwe Govan Bojonegoro. Kita siap goyang bareng lagi semuanya.

spesial buat teman-teman semuanya. Udah pada capek goyangnya. Kita goyang bareng lagi semuanya ya. Lambaikan tangannya di atas semuanya ya. Hey! Adela. Pesek di antara yang pesek bakal menyapa rekan-rekan semuanya pasukan goyang dari Bojonegoro. Kita goyang ada Arneta, Julia, Adela. Indah paras manis esing langkung mantep, mantep, mantep, mantep, mantep, mantep, mantep. Ayo. Mantep. Terima kasih. Sastro. Terima kasih banyak. Single Adela terbaru, karya cinta dari saudaraku. Sampai mati tetap cinta. Bukan karena tak cinta, bukan karena tak sayang, alasanku pergi meninggal. Orang tuamu tak menginginkanku untuk jadi lelaki pendampingmu. Walau berat hatiku meninggalkanmu, kulakukan demi bahagiamu. Alasanku pergi meninggalkanmu. Adela. Api yang sangat membara, walau hancur hati ini, sampai mati tetap cinta. Tak terbakar api, api yang sangat membara, walau hancur hati ini, sampai mati tetap cinta. Walaupun kita harus berpisah, bukan karena tak cinta, bukan karena tak sayang, alasanku pergi meninggalkanmu. Kasih orang tuamu tak menginginkanku untuk jadi lelaki pendampingmu. Walau berat hatiku meninggalkanmu, kulakukan demi bahagiamu. Bukan karena tak sayang, alasanku pergi meninggalkanmu. Bagai mereka bukan karena tak sayang. Alasanku pergi meninggalkanmu di orang tuamu tak menginginkanku untuk jadi lelaki pendampingmu. Walau berat hati aku pergi meninggalkanmu juga. Terima kasih untuk para juru inceng, ada Sinar Baru, ada Simpatik, ada Diva, ada Joe Production, kayak jumpa pers gitu guys. Mantap, mantap, mantap. Yuk dulur, Govan, Govan, Govan Norma KCI adelah. Selamat malam Govan. Terima kasih. Indonesia. PGTR, terima kasih. Sudah, berikut ini saya panggilkan masih di tembang request dari kepanitiaan bersama Neo Shooting, bersama Cumi-Cumi Walker. Kita goyang kembali, ada Arlida Putri Adela. Ya, Walker. Goyang belakang, kita goyang damai semuanya dong. Thank you. matur suwun terus dong. Waduh, gak ada habisnya ini.